Sapamu sehalus sutra, gayamu manja penuh gairah. Namamu indah secantik rupa, membuat hatiku terpesona. Sirikan matamu sungguh menawan, hati rasa berdebar malam mata. Marlina, kau gadis pujaan hatiku, oh sayang. Kenalah jiwa di dalam keninguan. Bila aku dapat hidup bersamamu, betapa bahagia ku membayangkan. Tutur sapamu sehalus sutra, gaya manja penuh gairah. Namamu indah secantik rupa, membuat hatiku terpesona. Sirikan matamu sungguh menawan, hati rasa berdebar kala memandang. Marlina, kau gadis pujaan hatiku, oh sayang. Kenalah jiwa di dalam kerinduan. Bila aku dapat hidup bersamamu, betapa bahagia ku membayangkan. Marlina,